bersatu bergandeng tangan. Di alam nyata apa yang terjadi, dua semangka berdosiri. Aku begini dan kau begitu, sama saja. Bersama-sama.